بسم الله الرحمن الرحيم. Di dalam ilmu hadis ada dua sumber hadis. Awas, catat betul ini ya, ini penting sekali. Ada dua sumber hadis. Satu, ada yang disebut dengan masdarul hadis, sumber utama hadis. Sabar sejenak ya. Ada yang disebut dengan masdar, jamaknya masadir. Yeah. Masadirul hadis. Jamak dari kata masdar. Nah, kalau Anda temukan kalimat masadirul hadis atau masdar hadis, maka ini yang disebut dengan sumber primer, rujukan utama. Jadi kalau Anda ingin cari hadis, ya, pada sumber yang pertama, pada rujukan yang paling utama, itu disebut dalam bahasa Arab masdarul hadis atau masdarul hadis. Misal, kitab-kitabnya kurang lebih yang paling utama ada 9. Ya. Yang paling populer ada Sahih Al-Bukhari, misalnya. Kitab Sahih Al-Bukhari. Ada Sahih Muslim, ya, termasuk Sunan At-Tirmidzi, ya, termasuk Musnad Ahmad, termasuk Sunan Abu Daud, ya, termasuk Sunan An-Nasa'i, itu masdarul hadis. Ya. Isinya semua hadis saja, ya, hadis secara lengkap. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh tuntunan kehidupan kita, maka rujukan pertamanya ke sini. Ya. Pelan-pelan ya. Ini dibagi 4 lagi. Saya turunkan dulu ilmunya supaya nanti saat Anda mencari hadis tidak keliru, ya, tidak keliru. Termasuk sering bertanya, Ustadz kenapa nomor hadisnya beda, gitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Nanti kita akan lihat, kita akan lihat. Nah, masadir al hadis itu dibagi 4 bagian. Awas kalau beli kitab hadis nanti, tolong cari petunjuk yang sesuai dengan ini dulu, supaya tidak salah pilih. Ya. Satu, ada yang disebut dengan kitab al jami' namanya, al jami'. Tuntunan komprehensif, jadi masalahnya banyak, luas. Mulai dari bab keimanan, bab tentang ibadah, bab tentang akidah, misal, bab tentang muamalah. Jadi dari tuntunan akidah, keyakinan, tuntunan muamalah, tuntunan bisnis, tuntunan hidup bersosial, itu nama kitabnya Al-Jami'. Sebagai contoh, yang paling populer, yang paling kita kenal, itu dua kitab paling sahih, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Itu Sahih Al-Bukhari itu singkatan. Ya. Namanya panjang, judul aslinya panjang. Ya. Al-Jami' As-Sahihul Musnad. Ya. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Nah, kalau Anda beli kitab Al-Jami', ini masih umum. Umum. Jadi kalau Anda ingin beli koleksi kitab hadis secara umum, yang ada tuntunan-tuntunan secara luas, cari kitab ini. Jelas di sini? Yang kedua, ada yang disebut dengan sunan. As-sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Al-Baihaqi. Awas, jangan salah beli kitab ya. Kalau disebutkan sunan, itu artinya kitab hadis yang isinya diurutkan secara urutan fikih. Metodologi penyusunannya diurutkan berdasar urutan fikih. Dari bab toharah, bab bersuci dulu. Bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana cara mandinya Rasulullah, bagaimana cara bersucinya, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara macam-macamnya ini. Urutan fikih. Jadi kalau Anda misalnya ingin mencari tuntunan-tuntunan fikih yang baik, jangan cari kitab ini, terlalu luas. Cari yang ini. Ya. Misal, sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cari Nabi sholat. Ya. Kalau Anda ingin cepat mendapatkan tuntunan yang praktis, langsung ke intinya, cari yang ini. Paling banyak Abu Daud, Sunan Abu Daud. Misal, saya sering sampaikan ini. Saat Anda akan sujud dari i'tidal, itu kan boleh menggunakan telapak tangan, boleh menggunakan lutut dulu. Kalau Anda cari di Al-Bukhari, Anda nggak akan temukan. Tidak ada. Cari di hadis Muslim, itu tidak ada. Tidak. Yang ada hanya di Abu Daud. Temukan di kitab Sunan. Karena ini hanya khusus membahas masalah fikih saja. Jadi urutkan berdasar urutan fikih maksudnya. Ini. Yang ketiga, ada yang disebut dengan musnad. Musnad. Musnad. Al-musnad. Musnad itu kitab hadis yang isinya disusun berdasarkan periwayatnya. Misal, Bapak ingin tahu berapa Ibnu Abbas meriwayatkan hadis? Berapa Abu Bakar meriwayatkan hadis? Ibu ingin tahu hadis-hadis tentang dari Aisyah saja, tentang perempuan semua, ya. Berapa Aisyah meriwayatkan hadis? Apa saja hadisnya dalam kehidupan rumah tangga? Bagaimana cara jadi istri yang baik? Maka yang dicari kitab musnad. Ya. Jangan ke Al-Jami terlalu luas. Jangan ke Sunan, nyarinya repot. Ya. Maka Anda cari ke kitab musnad, maka di situ akan dikeluarkan. Misal, Aisyah meriwayatkan sekian hadis. Dari mulai satu sampai akhir hadisnya Aisyah aja semuanya. Ibnu Abbas misalnya 2000 hadis. Satu hadis sampai 2000-nya dihadirkan di situ. Ya. Kitab musnad yang paling populer, itu adalah karangan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Musnad Ahmad namanya. Ya. Musnad Imam Ahmad. Jadi bukan Sunan Ahmad ya. Awas, suka keliru tuh. Bukan Sunan Ahmad, tapi Musnad Ahmad. Ustaz Ahmad. Terakhir, Masya Allah, saya ingin temukan kira-kira hadis ini di mana sumbernya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Hadisnya di mana adanya? Ditemukan di mana? Di kitab apa? Bagaimana cara cepatnya? Ya. Maka ada kitab yang keempat disebut dengan Mu'jam. Mu'jam. Mu'jam. Mu'jam. Mu'jam. Ya. Kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan abjadiyah, huruf hijaiyah, ya, alfabetis. Ya. Jadi dari mulai hamzah sampai ujungnya, ya, Masya Allah, Anda bisa lacak hadis dari situ. Ya. Misal, Anda baca innamal a'malu binniyat, cari di huruf hamzah, di mana ditemukannya. Ya. Itu kitab mu'jam. Ya. Yang terkenal ada mu'jam Imam At-Tabrani. Ya. Mu'jam Imam At-Tabrani. Jadi kalau Anda temukan hadis, ingin dicari dari mana sumbernya, berapa riwayatnya, cari ke kitab mu'jam. Cari ke kitab mu'jam. Masya Allah, masa belum ada komputer, belum ada alat digital, sekarang kan klik keluar hadis ya. Dulu, Masya Allah, imam yang nulis sendiri, tintanya sangat terbatas, tulisannya kecil-kecil, kitabnya besar tuh. Anda bayangkan bagaimana otak manusia bisa mengeluarkan hadis diurutkan dari hamzah sampai ya dituliskan 1, 2, 3 dari hamzah saja mungkin ada ratusan hadis. Ya. Diturunkan hadis-hadisnya dituliskan ini ditemukan di sini, ditemukan di sini, ditemukan di sini, ditemukan di sini. Insyaallah itu Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani. Ya. Di lebih canggih dibandingkan dengan manusia sekarang. Ya. Lebih hebat. Ya. Masyaallah. Jadi ini 4 klasifikasi hadis. Inilah yang disebut dengan sumber hadis dan seluruhnya berbahasa Arab. Seluruhnya berbahasa Arab. Karena nabinya orang Arab, hadisnya berbahasa Arab. Dikumpulkan jadi masih asli tuh, orisinil. Ya, jadi masih bahasa Arab. Ya. Dan insya Allah ada terjemahannya. Ya, saya sudah melihat ada beberapa terjemahannya. Nah, kalau Anda disebutkan hadisnya ada di mana, maka rujuk ke sumber ini. Kalau Anda keluarkan dari sumber ini, menjadi tuntunan-tuntunan tertentu, misal, saya ingin keluarkan tuntunan hadis tentang bisnis saja. Bagaimana tuntunan bisnis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dikeluarkan hadis-hadis tentang tijarah saja. Tuntunan bisnis dari Nabi. Tuntunan jadi ayah yang baik, tuntunan jadi ibu yang baik. Saya suka begini. Kenapa sih Anda tidak sempat bisa sebulan keluarkan dari Quran, dari hadis? Ini ayat-ayat tentang suami. Keluarkan tuntunan jadi suami yang baik. Ini ayatnya, ini hadisnya. Lu Anda pedomani dalam hidup. Bagaimana Anda bisa merasa menjadi suami yang baik kalau tidak tahu tuntunannya? Ibu jadi istri yang baik. Sudahkah ibu keluarkan hadis-hadis tentang Aisyah? Tentang Khadijah? Tentang Zainab? Coba keluarkan. Pedoman itu dalam kehidupan. Katanya ingin tiru Nabi. Ada hadis tentang bisnis, ada hadis tentang ibadah, kita keluarkan satu-satu. Nah, kalau Anda sudah keluarkan tuntunan khusus dari kitab-kitab hadis ini, maka namanya berubah menjadi Mukhtaratul Hadis. Jadi dosa itu ibarat tinta yang dituliskan di papan tulis, ya. Kalau dosanya ringan-ringan, gampang dihapus, istighfar selesai. Tapi kalau tintanya sudah melekat kuat, kata Nabi, naktah sauda, kalau sudah ada noktah hitam dalam hati yang sulit dilepaskan, kayak gini nih, susah dihapusnya. Mukhtarat al-ahadith. Ini ya, disebutnya marja' sekarang. Kitab hadis-hadis pilihan. Oke. Kitab hadis-hadis pilihan. Dipilih beberapa hadis, dikumpulkan untuk menjadi pedoman. Ya. Contoh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, 42 hadis itu. Itu bukan kitab hadis. Tapi kitab hadis pilihan. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Itu bukan kitab hadis, tapi kitab hadis pilihan. Jadi pilih beberapa hadis untuk jadi pedoman dalam kehidupan kita. Ya. Termasuk kitab hadis yang sekarang kita akan bahas, tuntunan kehidupan kita, itu bukan termasuk kitab pokok hadis, tapi kitab hadis pilihan yang didesain untuk mengenalkan kita pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda belajar misalnya kitab-kitab ini, itu baru belajar hadis pilihan. Belum belajar hadis aslinya. Nah, kalau ingin merujuk kepada sumber asli, ditemukan di mana? Rujuknya ke sumber asli, jangan ke kitab hadis pilihan. Nggak akan ketemu di situ. Jelas sampai sini ya? Nah, yang paling penting dicatat, pelan-pelan, yang paling penting kita catat, semua hadis-hadis ini, yang ada dalam kitab-kitab hadis yang pokok, yang primer itu saat dituliskan, itu tanpa nomor. Saya ulang, tolong catat betul ini ya. Saat dikumpulkan pertama kali oleh penulisnya, penyusunnya, itu asalnya gak ada nomornya. Tidak ada nomornya. Abu Daud tulis saja. Al-Bukhari menulis saja, dikumpulkan. Itu Imam Al-Bukhari menulis sahihnya, kitab Al-Jami selama 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, sebagian ditulis di Madinah. Di Imam Al-Bukhari ini, mengeluarkan dari hadis-hadis yang beliau hafal, dituliskan, dikumpulkan sekitar 7.000 hadis, ditulis 16 tahun. Ada orang ingin belajar Al-Bukhari, merasa bisa langsung bisa dalam 16 hari. Gak bisa. Ya cek dulu, pahami dulu macam-macamnya. Itu 16 tahun dituliskannya. Ya Masya Allah, dipilih. Tidak main-main itu. Ya, dikumpulkan. Nah saat menuliskan, gak ada nomornya. Kumpulkan saja. Dikumpulkan. Lalu muncullah nanti seorang bernama Muhammad Fuad bin Abdul Baqi. Atau Muhammad Fuad Abdul Baqi. Datang beliau mengamati kitab ini kalau tidak dinomori tidak mudah mencarinya, tidak mudah untuk menelitinya. Maka rajin oleh beliau diurutkan satu-satu, Al-Bukhari, Sahih Muslim, ditulis ulang lagi, satu-satu disalin kembali dan diberikan nomor sesuai dengan jumlah hadis yang ada di kitab tersebut. Nah, penomoran yang ada pada kita kitab-kitab saat ini itu adalah karyanya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Pelan-pelan. Misal, coba cari di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Nah, yang nuliskan nomor satu itu bukan Imam Al-Bukhari. Ya, tapi siapa? Muhammad Fuad Abdul Baqi. Satu itu. Jenis yang kedua, hati-hati. Ya, jenis yang kedua, penomoran. Kalau ini berdasarkan jumlah hadisnya, jumlah hadis. Jenis yang kedua ada berdasarkan temanya, secara tematik. Jadi bukan nomor 1, 2, 3 sampai akhir hadisnya, nomor urut, tapi tematik. Misal bab tentang iman, bab tentang iman ada 57 hadis Kitabul Iman di Al-Bukhari. Tapi yang ditulis satu saja, bab 1 Kitabul Iman. Ke bawahnya enggak dikasih nomor. Maka itu disebut dengan tarqimud dauli, penomoran internasional. Jadi cuma disebutkan babnya, runtutan hadisnya tidak dituliskan nomor berapa dan berapanya. Pelan-pelan. Apa faedah saya menyampaikan ini? Nah, yang jadi persoalan, ketika disebutkan sebuah hadis misalnya, kemudian disebutkan penomoran hadisnya, nah Anda mesti jeli melihatnya kemana? Apakah nomor yang pertama Muhammad Fuad bin Abdul Baqi ataukah nomor yang kedua? Nah, ini penting, kadang-kadang disebutkan oleh ustadznya satu hadis yang dimaksud penomoran yang pertama dicek di yang kedua, itu nggak akan nyambung, tidak akan nyambung. Apalagi misalnya, mohon maaf, apalagi saat dicek itu diceknya di kitab bukan kitab asli, tapi kitab ringkasan, itu jauh tidak nyambungnya. Misal, Sahih Muslim itu kitab aslinya ada 9 jilid, yang Syarah An-Nawawi ada 9 jilid. Di antara sementara ulama, supaya memudahkan untuk belajar hadisnya, tidak membawa 9 jilidnya, maka diringkas isi hadis itu. Ya. Disebut dengan ikhtisar atau mukhtasar. Diringkas isi hadisnya, cara meringkasnya bagaimana? Ya. Dalam satu bab, tadi seperti Kitabul Imam di Al-Bukhari, Kitabul Iman ada 57 hadis. Kadang-kadang dari 57 ini, hadis-hadisnya mirip-mirip. Atau isinya sama. Maka dari 57 ambil satu. Sahih Muslim, kitab tentang larangan potong kuku dan rambut yang melekat pada diri orang yang akan berkorban. Ya. Kalau Anda punya kitabnya, itu jilid yang ketujuh. Ya. Halaman 153 sampai 157. Di situ ada, ya, di bab ini saja, nomor temanya 1977, hadisnya ada 9 hadis. Dikeluarkan kemudian oleh para ulama, dari 9 ambil satu saja. Ya. Misal, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani mengarang kitab Ikhtisar Sahih Muslim. Diambil satu hadis dari bab ini, ambil satu bab, hadis dari bab ini, dikumpulkan jadi satu. Jadi dari yang 9 jilid, cuma satu jilid saja. Nah, kalau Anda beli kitab yang cuma satu jilid, itu bukan kitab hadis, itu kitab ringkasan hadis. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi Anda punya ringkasan Sahih Muslim. Kalau Anda lihat nomornya di situ, nggak akan nyambung dengan aslinya. Tidak akan nyambung. Kami pernah mengajar di satu tempat di Bekasi, ketika sedang saya tuliskan, lihat hadis Muslim nomor hadis 1893. Seorang ibu buka kitab hadis. Begitu dilihat, ustaz nomornya tidak sama. Coba cek, saya bilang, ibu terjemahan atau kitab asli? Terjemahan. Berapa jilid ibu punya? Satu jilid. Yang saya punya 9 jilid. Nah, itu baru ringkasan. Jadi kalau antum misalnya melihat di kitab ringkasan, gak akan nyambung dengan yang asli. Yang terakhir, ini yang paling bahaya kalau kita tidak tahu ilmu dasarnya. Disebutkan hadis, nyarinya di Google, akan nyambung. Ini antum belajar dulu para ilmunya gitu ya, baru akan nyambung. Ini ustaz keliru nih menyebutkan nomor hadisnya. Antum buka di mana? Kalau disebutkan hadis, cari di kitab hadis. Kalau belum tahu kitab hadisnya, setidaknya catat saja dulu, pelajari, baru nanti kemudian satu saat anak Anda atau cucu Anda bisa menerangkan kembali. Nah, kitab yang kita bahas sekarang itu bukan kitab sumber hadis utama, tapi hadis turunan, hadis-hadis pilihan. Nah, kalau Anda membahas kitab hadis pilihan, maka adab dalam membahasnya adalah mengembalikan dulu isi hadisnya ke kitab hadis utama. Tolong catat betul ini ya. Jadi kalau Anda menemukan ustaz-ustaz mengajar seperti ini, artinya ustaznya belajar ilmu hadis. Tapi kalau ustaznya langsung menerangkan saja isinya, tidak mengembalikan pada rujukannya, kemungkinan besar tidak belajar ilmu hadis. Kemungkinan besar. Ya. Contoh. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada berapa hadis? 42 hadis. Kitab Imam An-Nawawi Al-Arba'in, 42 hadis. Yuk kita cek pemahaman kita. Ini masdar hadis atau mukhtar hadis? Sumber atau kitab hadis pilihan? Hadis pilihan. Nah, karena ini kitab hadis pilihan, kita harus tanya, milihnya dari mana? Rujuk dulu ke sumbernya. Jangan-jangan banyak-banyak dibahas, ternyata di sumbernya nggak ada. Karena kitab hadis pilihan itu artinya, mengambil dari kitab asli, rujukan, diruntut jadi satu. Jadi kalau Anda ingin bahas kitab ini, rujuk dulu ke sini, ada nggak? Ditemukan di mana? Nah, kalau sudah ada di kitab aslinya, baru dibahas. Khawatirnya nanti begini, panjang-panjang ini dibahas, di kitab aslinya nggak ada. Misal, ada orang mengumpulkan tentang hadis Ramadan, keutamaan-keutamaan Ramadan, dimulai dari bulan Rajab, sampai Syaban, sampai ke Ramadan. Ya. Pernah dengar hadis ini? Orang yang puasa sehari di bulan Rajab, menemukan pahala sekian. 2 hari sekian. 7 hari diperbolehkan masuk surga dari 7 pintu mana saja. 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Pernah dengar itu? Anda cari di kitab hadis manapun, di kitab hadis palsu aja enggak ada itu. Saking palsunya tuh. Di kitab hadis palsu aja enggak ada. Enggak akan ditemukan. Ya. Di capek-capek belajar ini ternyata di sumber hadisnya enggak ada. Di kita belajar yang salah. Ya. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, itu enggak ada. Ya. Awal puasa adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya pembebas dari api neraka misalnya, ya. Itu hadisnya hadis matruk. Ya. Di sumber kitab hadis asli enggak ada. Hadis matruk itu, hadis yang ditinggalkan. Jadi maksud saya, kalau Anda belajar hadis-hadis pilihan, cek dulu sumbernya dari mana. Ada enggak di sini? Itu adab yang pertama cara kita belajar hadis, ya. Sehingga nanti tidak cepat kita mendapatkan hadis tapi ternyata tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini? Baik.